Haji Roma Irama. Langsung saja kita sambut ini dia penampilan dari Filda Indonesia. Karena mereka tak menggunakan segala indah yang diberikan. hati tapi tak merasa, punya mata tapi tak melihat, punya kuki tapi tak mendengar. Seperti manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, Yang tuli kesombongannya, Yang buta mata hatinya. Tuhan, sehingga jaga mendengar peringatan dari Tuhan. Kembali ke jati dirinya, menggunakan gitar dan penampilannya menjadi makin hidup. Luar biasa, menghasilkan 6 standing ovation dari tim komentator. Oke, sekali lagi supaya dapat gambarnya penonton, kibarkan merah putihnya. Wow, luar biasa. Ah, ya gitu. So, luar biasa. Fildan Indonesia. Fildan Indonesia. Ya, Fildan. Iya, Pak. Ya. Sekian lama kamu tidak membawa instrumen. Gitar. Malam ini kamu membawakan senjata kamu lagi, gitar, dan malam ini kamu sangat berhasil. Alhamdulillah. Sekali lagi tepuk tangan buat Fildan. Yang saya bikin deg-degan sebenarnya tadi, ini kan liriknya banyak dan liriknya sangat rapat. Ya, setuju. Temponya cepet banget kan. Ya, saya sempat deg-degan, serius, aduh. Ini syairnya sangat rapat, liriknya rapat dengan tempo seperti itu, Fildan. Ini aku benar-benar deg-degan, takut salah lirik lah, nafas lah apa segala macam, lupa apa segala macam, itu ketakutan saya. Dan ternyata. Tapi alhamdulillah sampai selesai tidak ada gangguan apa-apa. Syairnya aman, liriknya nafasmu juga terkontrol sangat baik. Padahal sebenarnya. Sebenarnya saya tahu kamu agak-agaknya kalau aku melihat dari warna vokal kamu yang biasa aku dengar, tampaknya ada sesuatu yang agak terganggu sebenarnya dari vokal kamu. Kok tahu? Apa tuh? Hah? Benarkah ada sesuatu ya, membuat lagi flow, vokalnya lagi berbeda? Lagi flow. Sebenarnya tadi malam ketika kita memperkenalkan siapa yang akan bertanding hari ini, Fildan memang tidak hadir. Kondisi memang kesehatannya terganggu. Lagi flu aja gini, gimana kok gak flu? Hei Irfan, kok lu juga flu sih? Selalu. Ya ampun. Kalau kita kan udah sangat hafal karakter vokalnya Fildan ini seperti apa. Jadi kelihatan. Tetapi untuk perform kali ini sih tidak kelihatan ada apa-apa. Jadi kamu tetap maksimal dan tetap total dalam persembahan tadi. Saya kira saya... Yang herannya lagi gini, di lagu ini kan kreativitasnya di aransemen, ya di aransemen, tetapi sudah merasakan groove. Maksudnya gini, kadang-kadang kan saya selalu ini kreativitas terus improvisasi diapain, tetapi ini saya melihat kreativitas tidak sebegitu banyak, tetapi yang aku lihat memang dari aransemen dan pembawaan gitar dari Vildan ini sudah termasuk kreativitas, tapi saya sudah merasakan sesuatu yang penuh. Ya, apa yang saya harapkan sudah terdapat di sini. Oke, itu berarti secara tidak langsung aransemennya sudah bagus yang dimainkan the band, dan kebetulan juga Vildan memainkan gitarnya juga sudah maksimal. Betul, dan betul. Dan cara bernyanyinya akhirnya menyesuaikan aransemen yang itu. Betul, ada. Betul. Jadi Vildan, kalau memang lagi ada gangguan, jaga kesehatan, selesai tampil malam ini tidur, besok masih ada PR yang sangat berat lagi. Okay. Ini sudah 6 besar. Buat semua peserta, jaga kesehatan. Ini 6 besar. Jadi ya tolong manfaatkan ini baik-baik. Maaf, saya ya. Tidak tunggu besok karena nanti peserta nanti ada juga tampil ada lagi. Satu lagi. Dua kali tampil. Iya, maksudnya setelah tampil malam ini. Setelah itu enggak ngerti Irfan. Setelah ini. Yang kedua dibangunin dia lagi ngorok. Sorry gua di masa. Setelah tampil. Dan juga ada itunya, ada ini itunya ya. Iya. Nanti apa yang dimaksud? Saya sudah menjelaskan dan saya kebetulan paham. Ternyata maksud saya kayaknya yang mulai dia ya. Kayaknya Ramzi ya. Iya, kayaknya yang mulai Ramzi. Bentar, kok kita kayak jadi bapak-bapak ngegosip? Soima, mohon maaf, tadi sempat dibahas mengenai instrumen yang dia pakai setelah lama tidak digunakan. Yeah. Saya jadi menganalisa, apakah nyawa Vildan tuh sebetulnya ada di gitar dia? Tapi jangan dibawa ke arah situ. Iya, jangan dibawa ke arah situ. Jangan sampai peserta jadinya gak pede. Iya benar. Aneh gila. Nanti image orang Vildan bagus gara-gara gitar. Analisa. Benar. Jangan dibawa ke arah situ. Gila nih aneh ya. Iya. Pemikiran seperti aku kayak kalian deh. Kok kamu mau bersama sama dia sih? Ya aku nyesal sekarang. Nah, baru sadar kan lu. Iya, iya ampun. Salah satu kekuatan Vildan bernyanyi menggunakan gitar. Gitu. Jangan setengah jiwa setengahnya. Hey, teman-teman, kita tuh sebenarnya ribut gara-gara Vildan loh. Enggak. Gue tidak ribut, gue hanya meluruskan pemikiran lo yang salah. Lo aja gitu yang doang. Aneh. Jangan gitu juga dong, kan itu juga. Sana lo! Udah deh, gak mau, sana lo! Gak mau! Lo, lo duduk lo di tengah penonton gitu. Jangan di situ. Oke. Mau pakai gitar, mau gak pakai gitar udah bagus.